Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para sesepuh dan sesepuh, bapak-bapak, para sederek, para rawuh sedaya. Alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan rahmat taufik saking kersanipun Allah. Sami sareng-sareng dari akan pengawasan untuk majelis menika mugi-mugi sedaya dipun catet dengan Allah dados amal kesaenan. Dan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال ya qa'iman bila zawali ya mabdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fatihah. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, pengawasan ingkang sampun, kita bicara masalah himmah. Biasane yang gak ada himmah, gak ada cita-cita, gak ada pengangen-angen, itu biasane terus muncul pengaturan. Sing bahasane dewa kula aturke pemastian. Nah, kadang-kadang kula panjenengan nalika gak ada angen-angen, duwe cita-cita, duwe rancangan, kepinginan, matlut, perkara sing disupre, niku sok-sok terus damel reng-rengan. Tahapan-tahapan mulai kok langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah terakhir nggih. Niku bisane terus pun limit pun mening gitu. Cara ngriki nggih mening nggih. Mening terus kebutuhane napa. Lah niku jane ngoten niku nggih oleh, ya oleh, tapi tetep jane mboten perlu dipastekne. Jadi wong sawangsul sing mboten oleh niku dipastekne. Lah mula wonten ing teruse niki, teruse dawuh hikmah ingkang kaping sekawan saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken, arif nafsaka minat takdir, Fama qama bihi ghairuka anka wa takum bihi binafsik. Arif ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira. Dikepenakno minat takdir saking beban takdir. Jadi takdir ngatur-ngatur memastikan niku di ana omong dilereni. Sebab napa fama mongko utawi apa ae? Apa ae koma kang wis jumenengi bihi kelawan ma cara sakniki apa-apa sing wis dilaksanakno. Sapa sing laksanakno guru kaliyane sira nglaksanakno angka saking sira. Manane wong niku pun nandangi atas nama panjenengan. Tanpa sampean tumandang piyambake pun tumandang kangge panjenengan niku jenenge koma bihi wairuka angka. Barang sing wis ditandangi wong liya kuwi latakum. Apa wae sing wis ditandangi wong liya iku latakum aja nandangi sapa sira bihi kelawan ma binafsika kelawan awak sira dhewe. Lek wis enek sing nandangi, kowe gak usah melu tumandang ning gone perkara sing padha. Ngerti lho nggih maknane. Kaya ngene iki lho. Contoh sing gampang. Jenengan wau keng dalem dugi ngriki lak jane lak nggih panggah ta wong niku Mas yo mboten lah kono kula lungguh mboten ngelak butuh ngombe mboten ta nggih. Nah, dari pihak panitia ngriki pun nandangi penyediaan minum. Jenenge iku pun makoma bihi ghairuka angka niku nggih penyediaan minum niku jenenge makoma bihi ghairuka angka wis diselenggarakno wong liya niku jenengan mboten usah melok nyelenggarakno dhewe terus sampean sangu botolan dhewe terus lek perlu nggawa kompor dhewe nggawa kulkas dhewe lha apa kulkase digawa moyang-moyang Pak kudu mung pengajian gak enek banyu adem niku. Ngoten niku mboten usah. Mriki lek diatur-atur sing tenan terus jenengan ngoyo nandangi perkara-perkara sing wis enak sing nandangi. Kok sampean melu-melu tumandang iku jenenge kesel. Nggih lho, kan kowe kesel. Wong wis enak sing nandangi kok melok tandang. Cara digawe contoh ngoten. Duran siji aja dicekel wong loro. Nenek sing wis nyekel pacul, sampean mboten usah melu nyekeli pacul sing niku. Lek pengen nyekel golek pacul liyane neh. Niku. Kok kadang-kadang kula panjenengan sing sering ngoten niku. Perkara-perkara sing sakjane pun ditandangi Allah. Mun ditentokne Allah. Khususnya soal sing terkenal wong Jawa milah-milah judu, rezeki, pati. Nggih to nggih? Judu, rezeki, pati niku kabeh ketentuanipun Allah jane nggih mboten namung niku tapi sing paling gampang dielingi lewat telu niku judu rezeki pati niku ketentuane Gusti iki sing nentokno sing nyelenggarakno sing napa-napane ngriku sedaya. Lah kita-kita niku mboten perlu melok mastekne ngoten niku mboten perlu melu-melu Mas mesti akan. Mana sih pernah ke? Nggak ada aturan terus pun tidak. Butuh aturan, butuh soal aturan. Toto kromone mawon sih tinggu. Lek nompo takdir, ya takdir sih ditompo ni gue lo dimaksimal no mawon. Ukuran pemaksimalan nggak gini apa dimaksimal no manfaat. Manfaat teng pun di manfaat teng dunia lan manfaat teng akhirat. Kok duwe duit sitik, ya duit sitik ku rubut no sak iso-isomu supaya duit sitik ku setukul manfaat dunyane sekaligus manfaat akhirat. Kita diparingin duit anak, ya anakmu ku ya ubut no didien supaya iso manfaat dunyane manfaat akhirat. Setukul manfaat sing teng dunya lan sekaligus bukul manfaat sing teng akhirat. Gak sakit ngoten. Tumandange awak dhewe niki mungkin mboten tumandang sing nggawa beban. Mugi sing kata kula jenengan lek tumandang nggawa beban. Mereka tumandangnya dibebani sukses. Tumandangnya diharuskan hasil. Tumandangnya kudu dicocok dong karo angen. Angen, lah orang cocok. Orang, nah dikulah beban dalam ini. Jadi wis tantang, wis cara fisik, wis kangelan. Lah kok ati jek ngangen-ngangen beban. Jadi gue gak raya buat. Mulanya tengah ini didawaki arif. Ngepenak no sopo siro. Ngepenak no sopo siro. Nafsa kae ngawak siro. Dikepenak no minat takdiri saking ora usah takdir. Nah, ini bahas soal apa? Takdir. Himah ini namun sekedar cita-cita. Ya. Cita-cita, angen-angen, obsesi. Takdir ini mulai pun. Pun nenten nganu, pun nenten nawa itu, pun nenten tumandang ini namanya takdir. Nah. Niki terus saya bu soal hikmah sing ngomong nih soal takdir niki. Sing kata kula panjenengan salah paham. Ngoten. Salah pahamnya terus pintu. Ngoten. Sebagian kesimpulan niku sing dadekne akhirnya masyarakat khususnya wong sing ngaji hikam ngeten niki kok terus dituduh sing mboten-mboten. Mergo dianggap wong ora duwe program, wong ora duwe rancangan, wong kok ora gelem kumandang dadi wong lumuh, dadi wong dablek, dadi wong gak duwe aktivitas, akhirnya glundung nerima keadaan, tidak pernah ada gerak dalam hidup, walah semacam-macam. Ujarane apatis sing gak duwe as, tuduhan-tuduhan sing napa negatif terhadap sekelompok bahkan mungkin sebagian besar umat Islam. Dan iki sebagian kesimpulan iku muni ngeten. Ayyuhal muslim la tudabbir, ngoten kaya-kaya ngoten. Nalika krungu kata-kata niki, kepenakno awakmu sangka takdir mergo apa-apa sing wis ditandangi wong liya yaiku Allah. Apa-apa sing wis ditandangi Allah kanggo awakmu, iku awakmu gak usah tandang. Krana enten kata-kata ngeten iki lho, iku terus kesimpulane lah kok muni, lek ngono kowe ora usah tandang. Lah ngoten ta kesimpulane. Kesimpulane ngeten iki ketoke ge koyo bener. Ketoke koyo bener. Tapi ternyata akhirnya mboten bener rugi. Mboten bener rugi. Mergi niki sing dibicara soal tata krama. Lha mengki lek diurut. Lek diurut niku jane persoalane men soal tata krama. Ngeten. Napa to takbir niku? Monggo niki kita bicara sing serodok. Untuk genah. Takbir niku napa? At-takbir fil lughah. Takbir menurut bahasa nggih niku an-nadharu ngangen-ngangen mengamati delok fil umur yang dalam pura-pura perkara wa awakhir yalan pura-pura akhire umur. Secara bahasa napa to takbir niku? Melihat segala sesuatu dan akibatnya niku namine takbir. Segala sesuatu persoalan akibatnya piye akhire piye engko terus piye iku namine takdir. Lah menurut istilah wong ahli tasawuf khususe istilah-istilah sing berkembang tengene tiyang sing ahli napa ta takdir niku? Menurut definisi sing dipundhawuhaken Syekh Zarruq dawuhaken takdir niku nggih niku takdiru su'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal bima yukhafu au yurja bil hukmi rabit tabwid. Sing jeneng takdir niku ngeniku mengukur persoalan, batasi persoalan, okay? Batasi persoalan sing saking persoalan niku badhe enten persoalan-persoalan baru yang muncul di masa yang akan datang. Diukur, dibatasi, dikira-kira bakal ana perkara sing medeni utawa ana perkara sing nyenengno. Niku jenenge takdir. Katek bil hukmi dengan kepastian. Pokoke lek iki kok ngene nyenengno, lek ngene nyusahno. Ngoten. Lha iki kok enek. Kok enek udan. Wah iki kok lek gak diatur anu dadine ngene. Nyusahno mergo banjir. Lha iki lek diatur akhire ngene nyenengno mergo ora sida banjir. Oleh iki enek gunung jenenge gunung kelot. Iku lek metokno lahar anu. Lha iki kudu akibate lek lahare anu mbrandak macam-macam lagi. Gak nyenengno supaya gak nyek sapa? Bahayane banjir lahar iki gak nemen-nemen diusahakno piye amriye ora kena lahar dewekno bunjuran lahar macam-macam niku hal sing ngoten-ngoten niku namine takdir. Jadi kepastian memastikan akibat-akibat yang akan datang baik itu yang menakutkan atau yang bisa diharapkan, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, tapi dengan kepastian mesti lek ngene nyenengno mesti lek ngene nyusahno. Tidak pernah ada rasa tafwid. Nggih, tidak pernah ada rasa tafwid. Napa tafwid niku? Pasrah dhateng Allah. Pasrah dhateng Allah. Lah nek enten tiyang punya perkiraan iki lek lek ndelok modele wis mung wendung ngene iki. Iki mesti udan deres. Wene ngoten. Lek ngono kudu sedia payung sebelum hujan ben ora teles. Ngoten. Ben ora teles. Ya tandang golek payung. Tandang golek payung, tapi tetap tafwe. Tetap tafwe tidak memastikan. Lah tafwe itu terus mundi? Tafwe itu nggih Gusti. Nggih. Gusti, kula pasrah sumarah dhateng panjenengan. Soal payung menika nggih ikhtiar sing panjenengan perintahne kula usahane. Soal jawah mboten jawah niku nggih terserah panjenengan dumawah napa mboten terserah panjenengan. Sing dadi napa mawon kula pasrah. Mboten kok wah lek hasil saweneng, lek gagal susah. Niku sing jane sing dadi persoalan iki lho sakjane. Memastikan akibat. Lek akibat nek enek sebab muncul sing kira-kira mbebayani punya akibat jelek, sampean susah. Lek enek sebab muncul sing menurut pengangen-angen sampean membawa akibat nyenengno sampean bunga. Lah, memastikan sebab dan akibat tidak lalu menyerahkan kepada Allah. Gusti, niki enten muncul sebab sing umum sing biasa, lek muncul sebab sing ngeten iki kebiasaane ngeten iki nyenengno, Gusti. Nyenengno, niki kebiasaane. Nanging kula boten ngertos Gusti, hikmah menika namung panjenengan. Nggih, lek menika wonten manfaat barokahipun, nggih panjenengan paringaken dhateng kula, menawi boten manfaat barokah, nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Lha niki lho sakjane sing diharapkan niki, boten kok terus waran ora ngono. Terus wis tak judul iki terserah Gusti Allah, ora usah diurusin kok lek wayahe dadi judul lek judulne mboten nggih tetep kudu enten tumandang. Nek ningali niki enten bocah sing sajake kok mesam-mesem kalih kula Gusti. Kula kok cocok mergi ningali bentuke kula nggih pun cocok, ayune pun cocok, ningali prilakune kula nggih pun cocok secara napa? Kesopanan kula nggih pun cocok, ningali keluargane kula pun cocok. Cuma perkara sing nyenengno ngeten iki Gusti, niki namung glambyaran sing kula ngertosi. Soal hakikatipun dos pundi namung panjenengan mula Gusti. Lho ngono lho. Carane leh tafwid niku. Tafwid niku menyerahkan persoalan kepada Allah niku namine. Persoalannya, jawaban persoalan diserahkan kepada Allah niku namine tafwid. Tapi soal tumandang terus tumandang. Ya tumandang diusahane piye amre bocahe gelem lek panjen kudu upama kok wonge ora gelem ya ora usah gelo niku lho sing penting. Ora kok terus ditakoki piye le? Calon-calon maratua wis desek. Lah dijawab to lek iya lek ora ngono lho. Alah, kula niku terserah takdir kok, Pak. Nggih lek takdire wayahe dados adik niki dadi bojo kula nggih dadi lek mboten nggih mboten niku jenenge duduk jawaban. Yang dijawab carane jawab nganggo istikharah, nganggo pandonga. nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti, kula mboten mangertos, lare sing ajeng dados bojo kula niki mengke manfaati napa mboten manfaati sing pirsa namung panjenengan. Nek ningali glebyar sing pun kula tampi nggih ketingale nyenengake, tapi napa nggih niku ngoten saestu mboten ngertos kula Gusti mila menawi panjen saestu-estu. Lare sing dados pacar kula niki panjen manfaati barokahi kangge urip kula, agama kula, donya akhirat Gusti. Panjenengan paringi dalan sing gampil kangge nempuh menika. Menawi mboten manfaati Gusti. Menawi madoroti dhateng kehidupan kula donya akhirat Gusti, panjenengan gantos ingkang langkung sae. Ya kuwi nate nggih. Ya kok moro-moro terus bar donga ngoten moro mantep. Lah berarti gampang niki. Gampang mboten usah pertimbangan rena-rena nyatane ya wis diikhtiari, ya wis diteliti cara ngelmu sing pun enten gitu nggih. Mesti ngelmu pergaulan takok iko tangga kiwa tengene kenalane wis takokno jare apik. Ketoke ya tanggane masjid. Ketoke ya jilbaban. Ketoke ya gelem melok jamaah yasin, jamaah tahlil. Ketoke bapake ya melok majelis taklim, ngoten dewe ngoten lah. Wis insyaallah iki manfaat itu ya akhirat. Dene hakikate piye namung Allah nyatane kene wis nyuwun. Ya ngoten nggih. Jadi ku jenenge mboten napa nggih takbir, tapi takbir sing ngoten niku mboten dipaido. Takbir sing dipaido niku lek terus Gusti pokoke niki kedah dadi bojo kula. Segala cara pasti ini harus jadi istri saya. Kalau tidak saya lebih baik mati, ngoten niku lagi. Kenemenen ta ngoten niku. Iku jenenge memastikan akibat yang tidak disenangi, tapi napa sok seakan-akan Allah itu dipaksa kan nuruti karepe dhewe. Iku. Jadi tafwid takbir sing ngerancang masa-masa yang akan datang berdasarkan apa yang ada sekarang, lalu akan ada akibat yang menyenangkan atau ada akibat yang tidak menyenangkan. Lalu kita berusaha keras untuk menolak yang tidak menyenangkan dan meraih yang menyenangkan dengan kepastian-kepastian langkah dan keyakinan tanpa menyerahkan persoalan kepada Allah. Dan itu sing jenenge takbir sing dipaidu. Tapi lek dibarengi cara umum ilmu pengetahuan rancangan kebiasaan pengadatan kedadian sunnatullah niku ngarani lek iku arep nyusahno. Sementara awak dhewe nggih pun ikhtiar berusaha menghindari niku tapi tetap tafwid pasrah dumateng Allah. Nah, ikhtiar takbir ngatur sing ngeten iki mboten dipaido. Mboten klebu takbir sing napa nyalai tatananipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian takbir. Niki takbir niku enten takbir sing disupre, ngoten. Enten takbir sing boleh-boleh saja. Napa niku? Takbir sing disupri artinya yang diperintah oleh Allah niku jadi ku tadbiru ma kulifta bihi minal wajibat wa ma nudibta ilahi minat ta'at ma atafwidil masyiah wa nadhur ilal kudroh wa hadha yusama amniyatu sholihah. Napa? Sing jarani takbir matlub. Takbir sing diperintah ya niku mengatur, merancang, menata kehidupan ini supaya persis seperti apa yang diwajibkan Allah dalam kehidupan. Diatur, aku tak ngatur supaya sesuk iso salat subuh, aku bengi iki kudu turu rada sore. Ngoten lho nggih. Ora kok kalah, pasrah. Lek jatah iso salat subuh lak disakno Gusti Allah. Lek gak iso ya jatahe. Lho mboten ngoten. Niku mboten oleh ngoten niku tetep diatur. Mung wis dadi kebiasaan kok anger kemelekan sampai jam 2, jam 3 terus budal turu ya terus subuhe ilang kok. Lah niku kudu diatur, ditakbir. Ben ora ilang piye wong. Sinyal-sinyal kebiasaan Allah sunnatullah nggih enten. Niku to nggih. Awak dhewe iki diberitahu dening Allah liwat kebiasaan-kebiasaan. Biasane lek wong melekan isuke karipan niku lha nggih. pun pun jadi kebiasaan. Senajan saged mawon. Allah niku damel tiyang melekan terus ora karipan niku saged mawon mergo bengi delok bal-balan sampai subuh, tapi agek pas salat subuh moro-moro oleh telepon dipanggil pacar jak rekreasi niku mboten ngantuk belas. Niku saged mawon damel ngoten niku. Tapi sing diwajibne terus napa sing diperintah terus pundi? Mengatur segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Niku diperintah. Syukur dilengkapi pula dengan sesuatu hal yang disunatkan. Tapi jangan lupa bahwa pasti itu tetap enggak boleh. Lek aku saiki wis turu sore, mesti aku sesuk iso salat subuh niku yo mboten oleh. Tetap segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti, niki kula pun berusaha tilem jam 12 berangkat tilem, kula nyuwun ijing-ijing saged ngibadah dhateng panjenengan salat subuh. Nah, niku jenenge napa? Yo takbir, berusaha turu sore, tapi tetap tabwid, pasrah dhateng Gusti Allah. Mulane lek tenggene bijayah niku enten dungane wong arep turu, diantarane ngeten. Kuwi panjang tapi kula sing kelingan. Ya Allah Gusti, kula kali niki pun mapan dadi tilem panjenengan tangekaken tenggene wekdal tangi sing paling panjenengan remeni Gusti. Lan lek pun tangi mengke panjenengan lakokaken kula tenggene lakon-lakon sing paling jenengan remeni. Iki jenenge bentuk tafwid. Bentuke ndonga tafwid ngene iki. Nek ikhtiar takbir kula, dalu niki kula tilem sadi sonten. Kula selehaken lambung kula krana siap-siap badhe nglampahi perintah panjenengan. Tapi soal kedadosane iki tetep jenengan. Nanging kula tetep gadah panyuwun Gusti. Panyuwune mboten meksa. Gadah panyuwun mangke panjenengan tangekaken tenggene jam sing paling jenengan remeni. Jam pinten Gusti Allah ngremeni kok Allah remen panjenengan tangekaken jam kalih jam kalih. Mboten sono to Gusti. Kula mungkin jenengan tangekaken jam kalih Gusti lho akhire Gusti Allah didadekne satpam lah. Mergo dipastekne. Nyuwun niku yo olehne kan aja dipastekne. Napa meneh soal jam lho, soal waktu, sampun dipastekne. Ngoten. Namung sekedar penyuwun mboten meksa, mboten napa-napa, mboten batesi mboten. Jenengan lampahaken kula niki tengene lampahan sing panjenengan paling remen. Lah kok moro-moro sesuk ndelalah niku kali Allah dibablas sampai jam 10 awan. Jadi aku tuh yakin. Berarti jam 10 awan iki sing didemeni Allah. Loh. Soale jenengan pun ikhtiar turu jam 10 bengi lho nggih. Lah dene kok karo Allah dijajakno jam 10. Lah niki mesti enten perkara sing wajib malih. Napa sing wajib? Ngemoco istighfar sing kathah. Oh makna, ini aku jam 10 dikongkon tangi jam 10 ini ben orang ngelakoni sholat subuh. Lek gak ngelakoni sholat subuh aku ben susah. Lek aku susah tak moco istighfar. Mergo ibarat undangan aku gak pantas ngeleboni arena nih sholat subuh. Menawa aku itu banget kotore. Oh gitu loh gue. Ya umumnya uang ya mancing sholat subuh jam 5 lho. Aku ternyata sih nekan undangan nih sholat subuh. Aku ngapi-api tak ya, ngresik-resik tak ya. Lah aku iki kotor banget mlane karo Allah gak digugah ben ora ngotor-ngotori salat. Terus menawi kula panjenengan napa wau pun kadung donga sampean tangekaken jam sing panjenengan remeni Gusti. Jenengan lampahaken dengan lampah sing panjenengan remeni. Berarti senajan tangine jam 10 awan niku efek sing metu ge pangga efek sing kira-kira didumeni Allah. Insyaallah mungkin jenengan lakone ge lakon apik. Muga terus maca istighfar sing akeh, mergo rumangsa elek, mergo rumangsa gak pantes nglakoni salat subuh. Kira-kira aku iki Gusti Allah urung dijemeni nglakoni salat subuh aku iki. Muga kira-kira aku lek nglakoni salat subuh no malah gak sida apik, malah kemleret aku kira-kira. Astagfirullah. Tetep kudu kusunudzon dhateng Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge tauhid. Dadi lek kula panjenengan wis duwe keniatan sing apik, aku sesuk pengen tangi subuh. Mula tos tak ikhtiari tak atur oleh kuturu tak atur turu serada sore. niku takbir sing dipusupre. Takbir sing dipusupre. Tapi ampun mestekne. Ampun mestekne. Mula Kanjeng Nabi ndawaken ngeten. Niatul mukmini khairun min amalihi. Kula wangsuli kados niku wau. Niate wong mukmin niku luwih bagus timbang amale. Wonten dawuh malih hadis qudsi ndawaken idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Itu hadis. Idza hamma tekalane nejo. Nejo niku duwe himmah, nggih. Nejo duwe himmah. Sopo abdi kawula ingsun bihasanatin kelawan sejo sing bagus. Terus pun pasrah teng Allah barang. Lah kok falam yakmal. Mengko ora bisa nglakoni sopo abdi. Ha ing hasanah mau. Kutibat mengko mesti ditulis. Ditetepno, dicatet, disetempel. Lahu kedua kawula mau. Apa sing ditulis hasanatun kamilah. Kebagusan sing sampurna. Lha nggih penak lho nggih. Enak njenengan upamane nggih diatur Mas Yunun sewu. Sing melarat kira-kira disupre wong kudu iso lunga kaji ki umume wong lunga kaji niku nggih. Prabote kathah nggih, syaratte termasuk gondo sing kathah nggih di bismillah mulai awal nyambut gawe. Niku termasuk salah satu pengaturan yang rasional untuk bisa lunga kaji. Dene sok kapan budale ora ero. Ngerti lho nggih. Ngono wedhus sapa yo salah apa piye soal kasil gak kasil urusane Gusti Allah tandange budal terus tandange budal terus dan wonten dawuh malih sing seirama senada kali dawuh menika ya menika dawuh pun Syekh Ibrahim Al-Qawas radhiyallahu anhu panjenengane dawuh ngeten al ilmu kulluhu fi kalimataini. Seluruh kesadaran ilmu, nah apalagi ilmu sing berkaitan kali soal perjalanan rohani nglungguhno ati ning gone ngersane Allah, niku jane namung fi kalimata ini, hanya pada dua kata. Napa? La tatakallaf ma kufita wa la tudayyi' mastakfaita. La tatakallaf aja gawe-gawe sira. Aja merdi-merdi sapa sira. Ma ing barang kufi takang wis dicukupi sapa sira. Bisa cukupmu sakmono kuwi ya wis sakmono kuwi aja mbok paksa-paksane. Ngoten. Aja dipaksa-paksa. Sing penting piye? Apa sing diperintah lakonana? Wala tudayyi mastakfaita. Wala tudayyi lan aja nyiak-nyiakno sapa sira. Ma ing lakon istakfaita kang disupreh nyempurna no sapa sira. Soal ikhtiar usaha khususnya sing diperintahne ya kudu diusahno sak maksimal-maksimale sempurna. Salat ya sing tenanan. Sak durunge salat diikhtiari ben iso salat. Niku jenenge napa? La tudayyi mastakfaita. Tapi soal-soal sing wis dicukupi kuwi ora usah maksa-maksa. Napa? Termasuk soal rezeki. Soal rezeki, soal jatah urip, soal macam-macam, niku lak mesti pun dicukupi Allah ta nggih. Niku ora usah maksa-maksa. Ora usah maksa. Tapi soal perintah paksanen. Nah, niku. Lajeng dipun lengkapi malih kangge soal takbir sing disupre kala wau nggih niku dawuh saking Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Panjenenganipun dawuhaken wa kullu mukhtaratis syar'i wa tartibatihi laisa laka minhu syai'un innama huwa mukhtarullahi laka wasma wa ati wa hadza mahallul fiqhi rabbani wal ilmi ilhamu. Kabeh sing wis dadi pilihane syariat, syariat pun milih to. Lek sholat niku wajib, niku lak pun dipilih kali syariat ya. Lakon niku wis dipilih menurut limang kelompok ya. Lakon wajib, lakon sunat, lakon haram, lakon makro, lakon mubah. Niku lak pun jenenge pilihan syariat mun ngoten niku sholat perdu limang perdu wajib. bersama puasa Ramadan wajib. Nyolong haram. Nggih. Jamaah sunat muakkad, malah ten sing mastani fardhu kifayah. Sak desa kok ora enek sing jamaah belas. Iku sak desa dosa kabeh. Fardhu kifayah. Niku kepastian-kepastian syariat yang kayak gitu itu urutan-urutan sing pun ditentokno syariat, tartibat-tartibat urutane lek bari iki niku lek urutan ngene. Niku laisa laka min husayun. Kamu tidak boleh punya peran apapun di dalamnya. Terus ngentro-ngentro, aku tak gawe salat dhewe ah. Pake salat model anyar ah. Rukuin degrek. Mboten purun, mboten angsal. Seluruh pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syarak atau syariat, itu kamu tidak boleh ikut-ikut berperan apapun. NMJ. Bagaimana kayak non sewu? Niki. Nginom ngerti niki. Cara pilihan syarak namanya apa? Hukumin apa? Mubah. Ya dilakoni. Nah, ternyata ngerti niki wajib. Wajibin apa? Wajib ngakoni lek niki mubah. Wajib ngakoni lek ngombe niku mubah. Nalika ngakoni ngombe mubah kok teniki lho. Niku namine jenengan pun manut syariat. Nggih niku sing diarani sujude wong ngombe. Sujude wong ngombe. Saman mboten perlu duwe peran terus takok curiga Gusti. Kene menapa to? Ngombe utawa pecak niku kok mubah kok mboten wajib. Padahal wong niku lek kekurangan air niku saged mati lho, madharat nggih kathah. Kok diwajibno mawon lho niku. Sing arep mentokno katuran iki kowe apa kono? Betul lho nggih. Jadi kita tetap kudu yakini bahwa apapun yang dipilih syara dan tertib-tertib urutan-urutan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syara itu kamu tidak punya peran sedikit pun di sana. Karena apa? Innama huwa mukhtarullahi laka. Itu semua adalah pilihan Allah untuk kamu. Kamu hanya boleh wa asmi wa ati. Dengarkan, lakukan, ikuti. Niki sing diarani tuhur rabbani. Niki jenenge fikih aturan-aturan yang berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. Bukan fikih sing kangge ngatur wong sing ben wong iki gak nyolongan ben dunya tentrem yen iku dudu tuhur rabbani niku. Iku insani. Mergo akibatnya diharapkan supaya menungso tertib. Tertib hukum, tertib ini, supremasi hukum, macam-macam. Niku jadi fikih tapi fikih sing berkaitan kali hidup kemanusiaan. Tapi soal semangat taat datang syariat, semangat tunduk patuh datang urutan-urutan syariat, bahkan sadar sesadar-sadarnya merasa bahwa ketetapan syariat dari Allah, dari Nabi yang begini ini tak yakini. Dan itu jenenge tunduk datang Allah, jenenge jenengan menapa? Upama berusaha keras untuk menepatinya, niku mboten kelebet takbir sing dipaido, tapi niku kelebet takbir sing diperintah. Ngoten. Lajeng wonten malih takbir sing boleh-boleh saja. Ngoten, boleh-boleh saja. Contone yen apa? Terus pundi niku? Contone mengke. Yen niku at-takbir ngatur fi amrin dunyawiyin perkara sing bangsa dunya autobiyin utawa perkara sing bangsa alami sing jenengan pun mencau patokane nganggo hukum-hukum adat apa hukum alam sing dipahami tapi tetep ma'tafwid lil masyiah. Sing penting iki lho sakjane ternyata pasrah dengan kehendak Allah. Senajan sing wis-wis Allah memberi kenyataan anger isuk jam 6 itu seringe kok etan iku lho. Kebiasaan Allah ta nggih. Niku jenenge tabii, alami. Alami utawa kebiasaan langgananku itu sing akeh tekone jam 7. Niku jenenge apa? Duniawi sing kebiasaan bangsa adat. Terus jenengan ngatur mergo langganane biasane tekone jam 7 ya jam 6:30 tak siapne. Engko kadung langganan warungku tekone jam 7 tenan, dibae aku jam 7 cek kriyip-kriyip urung ana banyu, urung ana apa-apa lah engko langganan teko bingung lah. ngoten niku tetep diusahakne, ngoten nggih. Diusahakne, diikhtiari, diatur mergo kebiasaane langganane teko jam 7, ya tak siapne kebutuhane langgananku jam 7.30 apa jam 7 kurang seperempat. Nah, dene dadine piye? Apa kok ya teko tenan apa ora? Iki duduk soalku, iki urusane Allah Subhanahu wa taala. Lah niku jenenge takbir sing boleh-boleh saja. Ngoten. Biasane kaya umuran niku lambat. Lah ngono ya olehku teko rada lambat-lambat pisan. Wongane ngoten. Lambat-lambat pisan niku jenenge mboten takbir nglokro ngoten. Wong lambate niku takdir. Wong sakjane Pak Imron ora kepengin lambat. Lah ngoten niku jenenge duduk kebiasaan. Niku jenenge takdir pancen lambat ngoten niku wong ikhtiare ora lambat. Lah kok jenengan kok pedoman lah niku mengke repot. Niku kudu ditakdir diatur piye ben gak lambat. Soal dadine lambat ya ora usah gelisah. Ya ora usah gelo nggih pancen ngeten iki. Tapi tetep ikhtiare terus. Takdire terus niku angsal. Mergo napa angger tetep mboten mastekne. Angger tetep wonten pasrah dhateng Allah. Iku angsal-angsal mawon. Iku contone niku wau. Wan nazaru takdir sing bangsa duniawi utawa bangsa alami dengan selalu pasrah kepada kehendak Allah dan selalu melihat berpikir lima ya bruzu minal qudrah. Selalu berpikir hukum wajib ketentuan-ketentuan yang muncul setelah kudroh itu nanti muncul. Ngene, aku kok dikudroh nang kok dadi wong sukses, padahal ada kewajiban, syukur. Nah, itu harus selalu dilihat, harus selalu dilihat. Ghairu muawwalin ala syai'in min dalik, tanpa ada usaha beralih dari sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Dia berusaha untuk napa sakjane sing apa orang ini, ampun muni ngoten. Nalika takdir terjadi, aja pisan-pisan sampean yo nganggep sakjane iki sing bener gak ngene iki lho. Nek sampean muni sing bener gak ngene iki, maknane sampean nyalahno Gusti Allah. Senajan pas sing terjadi niku mboten cocok karo angen-angen sampean. Sing terakhir, takdir sing dipaido, takdir sing dipaido sing mboten cocok sing dikengken leren niku lho. Kalau lagi kengen leren takbir tu, kepenak nawamu songko takbir, mergo apa-apa sing mesti tentok nih Allah, sing dilakoni wong liya kanggo awakmu, kowe gak usah melu-melu nandangi, gak ngoten ta niku. Takbir sing boten leren iku dos pundi? Wa takbirul madmum, takbir sing dipaido niku nggih niku masagholaka anillah. Nggih niku takbir sing kira-kira nungkulno sliramu, nyibukno awakmu, ibu no hatimu anilah ninggal Gusti Allah. Nalika kowe takbir rumangsa takbirmu kuwi paling top. Sing terus sampean putusi mesti dadine lho ngoten niku. Jenenge takbir sing ninggal Gusti Allah. Nek takbir sing ora tau metung Gusti Allah. Tandane kok lek kasil lali lek ora kasil mureng-mureng. Lah niku tandane takbir sing ninggal Gusti Allah. Lek takbire selalu kali Allah. Apa malah dang ya bae sadar pas teng tengah-tengah takbir ya sadar temen nek takbirku iki ya kok Allah ora takbirku dhewe kok. Ya ngoten, selalu sadar ngoten terus. Dan iku mboten apa-apa, lha sing dipaido niku lek takbir sing sampai ninggal Gusti Allah. Wa atalakan nganggurno awakmu gara-gara takbir kowe terus nganggur anil kiami saking mandangi bi khidmatillah kelawan lumadi marang Allah. Nalika kowe wis duwe takdir, terus kowe malah ora iso lumadi ning Allah, mergo kowe duru mongso lek aku ora nyambut gawe sing tenan, iki engko aku gak oleh rezeki. Lek sampai tokoku tak tutup gara-gara Jumatan aku melu Jumatan, mbok langgananku kudu buyar, mergo arep tuku, tokoku tutup. Lek ngono aku tak gak usah. Napa tutup kak? Mangga buka toko gak usah Jumatan. Nah, takdir ngatur mikir akibat langganan bubar. Sampai gak wani, sampai ninggal perintah Allah. Walah nek aku poso, gak kuat nyambut gawe iki nggo. Dadi iki jenenge napa? Takbir sing sampai ninggal perintah Gusti Allah. Dene iku sing jenenge takbir sing dipaido. Wa saddaka an muamalatillah. Tadbir sing berakibat menjadi penghalangmu untuk muamalah kepada Allah. Muamalah kepada Allah niku nggih, selalu berusaha mengikuti perintah-perintahnya Gusti Allah. Lah niku terhalang karena tadbirmu. Nah niku tadbir sing mboten oleh. Napa siji kok gak oleh? Siji wong tadbir niku mesti mungkin ngerebut kekuasaan Gusti Allah. Nek sampai lali Gusti Allah nggih. Namun zaman pesek nek pokoke iki lek wis tak ragu sak mene kuintal engko dadi mesti sak mene ton. Juga jenenge ngerebut gandene Gusti Allah ta nggih. Semalah gandeng ngoten lha mong Allah. Lah kok menungso melok-melok gandeng. Niku siji. Ping pindho niku mengke akibate jenengan mesti duwemen karo hasil takdir panjenengan. Nek hasil, tapi sing kathah mboten hasil. Lah nalika mboten hasil, niku tabrakan geseh karo angen-angen panjenengan. Mungkin sing loro nggih ati sampean dhewe sakjane ngoten. Wis dipaidu Allah mergo gak nuruti Allah, nomor siji, nomor loro. Dipaidu Allah mergo napa? Ora gelem nrimo pandungane Allah, nomor telu. Lho nggih. Wong dikepenakno kok gak gelem. Nah, lha sangga niku upama budal takbir tumandang ngerancang ngatur program niku mboten krana napa-napa tapi berdasarkan sedaya diarahkan tumuju dumateng lumadi khidmah dumateng Allah muamalah dumateng Allah. Nah. Wa tadbirul mahmud kesimpulan terakhire tadbir sing dipuji niku tadbir sing yu'addi ka ilal qurbi minallah. Mengatur, berusaha menertibkan langkah-langkah sing langkah-langkah itu nanti bisa menjadi penyebab kita taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwassiluka ila mardhatillah lan bisa nekakno siliramu marang Allah Subhanahu wa taala. Terus tadbir sing kira-kira tumibane teng barang wajib ya dadi wajib, tadbir sing kira-kira tumibane teng barang fardu ya dadi fardu, tadbir sing kira-kira tumibane teng barang mandub, barang sing sunat ya dadi sunat. Takbir sing kira-kira nekane barang mubah iki dadi mubah asal seluruh takbir itu tadi terus selalu dibungkus kesadaran total bahwa yang terjadi hanyalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saged ngoten kula panjenengan sedaya mengke kelebu upama takbir metentung usaha untuk sae itu mengke kelebu datang kemuliaan hadis sing didhawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha yuhibbu minal abdi idha amila amalan an yudbinahu. Inna allaha saat temani Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah. Minal abdi saking kawula. Idha amila tekalane nglakoni sapa abet amalan ing suci amal, ing suci pekerjaan. Seneng apa? Seneng an yudkina ing yento ngukuhaken sapa abet hu ing amal. Allah niku remen lenten kawulane wong mukmin, wong Islam sing gelem nglakoni tumindak penggawean, sing penggawean niku dilakoni kanthi itqan. Itqan niku napa nggih? Sempurna. Nisbate matur ya tutuk sampai bar. Nyuci anu sing tenan, nisbate wong napa dadi profesi ini napa lah keahliane napa nggih? Keahliane niku ditekuni betul sampai sak detil-detile. Ngoten. Ora kok sembarang acak-acakan. Ketoke serba bisa ning serba gak dadi. Karena itu dadi yang ngoten niku. Ketoke serba bisa tapi serba ora dadi. Sing dijumeni Allah niku wong sing purun nglakoni suci usaha, nglakoni suci pekerjaan tapi niku ditekuni itqan. Wong Jawa ngarani tekun. Ini bahasa Arab atqana yukinu itqanan. Tekun, ditekuni, diteliti betul. Kalau ada kekurangan bagaimana supaya enggak kurang? Kalau ada brojol kuwi ben gak kaduk kaken terus ibaratnya nuwun sewu dadi tukang tambal ban ditekuni terus sampai tahu seluk beluk persoalan ban itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bocore ban iki sing ndi? Kebiasaane bocor ban kok iso saged ngerti kabeh. Tambal ban yang paling apik iku lime sak pira. Ngoten. Sing kira-kira ban iki lha niku sampai akhirnya dados keahlian sing total. Berarti piyambake leh lumadi teng kehidupan nggih, lumadi sing total. Upamane piyambake ketepaan Duwe ngamal-ngamal mulang, mulang ditekuni. Sampai ngerti seluk-beluk tentang anak didik. Secara kejiwaan yo napa? Secara psikologis yo napa? Lek bocah iku lara ning ngene, iku tarane nyelesekna yo apa? Lek bocah iku mbolo sak menit dina, carane nututi ben ora kairi karo pelajarane kancane piye? Terus seluruh soal-soal pendidikan dia tekuni betul. Dan niku takdir sing model ngoten niku diperbolehkan, bahkan itu bisa jadi ibadah kalau seluruh aktivitas takbir niku wau dibungkus tabwid, dibungkus penyerahan dadine piye terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah niku sing terjadi, takbir dadi takbir ibadah, mboten kelebu takbir sing ngrebut kekuasaane Gusti Allah. Dan nek diajeng digatukne nggih napa tabur niku kabalike kejane tabur niku netral-netral mawon dadi sing takon yo napa tabur iki netral sakjane tabur niku iki netral niku yo tergantung lek sing nabur niku wong sing berusaha takarup ning Allah nggih dengan tabur itu nggih bisa menjadi takarup lan sing tabur niku dadi nek ing lokro terus alah iso salat ke iso salat apa jaringku yo jarike sembarang Gusti Allah sing nentokno. Iso apik gak iso apik apa jaringku. Ora tau ngaji ritek lek wayah pinter lak pinter dhewe. Ora usah ngamal ritek, golek wayah mlebu swarga lak mlebu dhewe. Niku jenenge melokro, ninggal takbir kebacut. Gitu nggih. Ninggal takbir tapi kebacut. Itu boleh. Hanya sebatas wacana, sebatas keyakinan nek kabeh sing dadi Gusti Allah, tapi dalam operasional tetap kudu terselenggara. Taman pun ngamal gue tuh. Ya napa niku pancen perintah, tapi niku mboten enten apa-apane. Tergantung Gusti Allah. Lah nek selalu enten keseimbangan lahir kali batin kaya ngeten iki, dan itu insyaallah niku kelebu nggene takdir sing di perintah. Mboten sampai takdir sing dilarang. Ya pinten niku mawon sing saged kula aturke. Mugi wonten guna lan manfaatipun. Mugi kita sedaya pikantuk hidayah inayah ditulung saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saged tansah takaruk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita fondasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdallahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man yuridu al-khayra kullahu. Allahumma ighfir lana fa innaka ghafurur rahim wa rzuqna fa innaka ghafurur rahim wa arhamna fa innaka ghafurur rahim wa hdina wa najjina min al-qawmi adh-dhalimin wa hab lana min ladunka rahmatan tayyibatan sakinatan wa hab lana insan tayyiban mubarakan kama hiya bi ummika wa ansurha alaina min khazaini lutfika wa rahmatik. Rahmina hamdal karamati ma'assalamati wal afiyati fid dunya wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana shahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumiswa ala wujuhi ataina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'aliim. Bismillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nahnu bika nabillah, nahnu bika nabi Rasulullah, nahnu bika nabi Al-Quran al-Azim. Nahnu bika nabi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fi qulubina khusyu'at. Al-Fatihah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa ala atina kuna nusyurat. Al-Fatihah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ta'hulu bainana bina sa'ati su'i ila hadirat. Al-Fatihah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ibaratina kama baratina nabina bisur. Subhana man aljana kula mutamari bin bukudrati wa ahata ilmu bina fibari mabahar. Subhanakallahumma bihamdik, subhanallah bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyina wa mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.